Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala Ar-Rabi anna lahu min kulli sifatin min tilka sifati a'zamaha wa ghayataha wa muntahaha wa anna ila rabbikal muntaha falau min as-sam'i akmalahu wa min al-basari akmalahu wa min kulli sifatin akmalu wa wasafa wa atammahu kama qala subhanah walillahil mathalul a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatil kiram, kita lanjutkan pembahasan tentang nama Allah Al-Ahadu Al-Wahid. Pada kesempatan yang lampau kita telah menyebutkan bahwasanya nama Allah Al-Ahadul Wahidu mujibkan manusia ya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang satu, baik dalam bentuk perkataan-perkataan yang merupakan bagian ibadah haruslah diperuntukkan untuknya, maupun perbuatan-perbuatan dan keyakinan. Dengan meyakini sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, pemilik segala macam kesempurnaan yang mutlak, Tuhan yang satu, yang harus diberikan kepadanya berbagai macam bentuk ibadah. Kemudian kita bahas pada pekan yang lampau apa yang terkandung dalam makna nama Allah Al-Ahadul Wahidu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu ya, yang tak memiliki sekutu ataupun sekufu dengannya. Tak ada yang dapat sama dengan Allah Jalla wa'ala, sebanding, serupa. Ya, sebagaimana kita sebutkan, Qul huwallahu ahad, katakan Allah Tuhan yang Esa. Ya, lam yalid wa lam yulad, Allahu samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak pernah beranak dan diperanakkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, tak akan ada apapun yang dapat sekufu atau semisalnya apapun juga. Dialah Tuhan yang satu, tak ada berbilang, tak ada yang menyerupainya, baik dalam zatnya, nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Kalaupun ada persamaan nama, tapi tak sama hakikat, karena perbedaan zat, berbeda pula lah sifat. Walaupun makhluk memiliki sifat ilmu, Allah juga punya sifat ilmu, tapi berbeda antara keduanya. Ya, walaupun makhluk memiliki tangan dan Allah menyebutkan dirinya memiliki dua tangan, tapi berbeda hakikatnya. Kemudian di antara konsekuensi mengucapkan nama Allah Al-Ahadul Wahidu, hendaklah setiap hamba berupaya untuk menghilangkan perasaan ingin tahu bagaimana kaifiat sifat tersebut, karena dangkalnya akal. Jangan dipaksa. Ketika seorang memaksakan akalnya untuk dapat mengetahui bagaimana Allah Jalla wa'ala turun sepertiga malam terakhir, bagaimana wajah Allah Jalla wa'ala, bagaimana kedua tangan Allah Jalla wa'ala, bagaimana Allah menyingkap betisnya, bagaimana dan bagaimana, hal ini akan membuat seseorang itu tergelincir. Karena orang-orang terdahulu yang mengerti bahasa Arab, lebih paham terhadap nas-nas Quran, tak pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah, bagaimana Allah datang di hari kiamat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Jangan tanyakan bagaimana dia datang, yang penting kau terima dengan akalmu. Yang penting kau harus jauhkan bahwasanya tak akan pernah sama Allah dengan makhluknya. Datangnya makhluk tak sama dengan datangnya Allah, turunnya makhluk tak sama dengan turunnya Allah, dengan segala macam konsekuensinya. Jangan ditolak, karena kita berangkat terlebih dahulu kepada pemikiran kalau dikatakan ini berarti Allah seperti makhluk, maka wajib ditolak. sebagaimana orang-orang yang tergelincir dalam bab asma sifat dari golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, yang dekat kepada Ahlus Sunnah, yang lebih jauh Mu'tazilah, yang paling jauh Jahmiyah. Kemudian ikhwatul kiram menetapkan ya nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Ahadul Wahid, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu tak berbilang, mewajibkan kita untuk menetapkan segala macam bentuk kesempurnaan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak ada sedikit pun kekurangan, tak ada celah pada sifat Allah Jalla wa Ala sebagaimana yang terdapat pada makhluk hamba. Semuanya ada celahnya. Pendengarannya ada celah, terbatas, tak sempurna. Ilmunya demikian, penglihatannya demikian dan seterusnya. Yang keempat, annalahu min kulli sifatin, annalahu min kulli sifatin min tilka sifati a'zamaha wa ghayataha wa muntahaha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat tersebut memiliki sifat yang sempurna, yang agung. Ya, tak ada lagi di atas itu. Allah yang maha tinggi dalam segala sifat-sifatnya. Ya, pernah tak ada sedikit pun kekurangan dalam sifat-sifat Allah sebagaimana sifat makhluk. Allah berfirman, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah berakhir segalanya. Kepada Allah lah berakhir segala macam urusan. Kepada Allah lah kembali segala macam bentuk urusan dan makhluk. Demikian juga dalam sifat, segala macam kesempurnaan berakhir pada Allah Jalla wa Ala. Ya. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguhnya kepada Tuhanmu lah kesempurnaan segala perkara. Akhir daripada segala perkara ya kepada Allah Jalla wa Ala. Falahu minas sam'i akmaluhu wa minal basari akmaluhu. Maka Allah pemilik pendengaran yang paling sempurna, penglihatan yang paling sempurna. Wa min kulli sifatin akmal wasfin wa atammahu. Dan segala macam sifat-sifat lainnya, Allah lah pemilik kesempurnaan sifat tersebut. Qala subhanah, Allah berfirman, walillahil mathalul a'la. Bagi Allah lah perumpamaan yang tertinggi dalam segala macam sifat-sifatnya. Ya, apapun yang disifati tentang dirinya, kita terima. Dan kita meyakini itu sempurna baginya. Dan kita meyakini itulah sifat yang tak ada padanya kekurangan. Ya, dalam segala perkara kekuatannya tak pernah kurang. Ya, keperkasaannya demikian, keagungannya demikian. Ya, sifat kaya, Tuhan Maha Kaya, sempurna kekayaannya. Tak butuh kepada makhluk apapun juga. Ya, kita yakini segala macam sifat tersebut mencakup kesempurnaan yang tak pernah ada pada makhluk. Naam. Al-Khamis, tanzihu subhanahu anin naqaisi wal'uyubi idh hiya talhaku awsafil makhlukin. Amma al-ahadu subhanahu faqad tafarrada bil kamali wal adama wal jalali bila shabihin wala misal. Walihada qala ta'ala fi tanzihi nafsihi anil waladi subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Yang kelima, tanzihuhu subhanahu anin naqaisi wal'uyub. Tatkala kita mengatakan Allah adalah Tuhan yang satu tak berbilang, Al-Ahadul Wahidu, maka kita wajib mensucikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu tersebut, dari segala macam bentuk kekurangan, aib, celah. Idh hiya talhaqu awsafil makhluqin, yang kita anggap ya sifat-sifat tersebut mirip dengan sifat-sifat makhluk. Tak mungkin, mustahil, jauhkan prasangka demikian. Ammal ahadu subhanahu, karena dialah Tuhan yang satu, Tuhan yang maha suci, faqad tafarrada bil kamali wal azamah, hanya dia semata pemilik kesempurnaan, keagungan, ya, wal jalal, kemuliaan, bila syabihin wala mithal, tanpa ada yang dapat menyerupainya atau semisal dengannya. Walihada qala ta'ala fi tanzihi nafsi anil walad, karena itulah Allah berbicara ketika mensucikan dirinya untuk mengangkat anak atau memiliki anak atau melahirkan. Subhanahu, maha suci dia. Huwallahul wahidul qahhar, dialah Tuhan yang satu Tuhan yang gagah perkasa. As-salis wujubul ikrari bitafarrudihi subhanahu bil kamalil mutlaq fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi wa i'tiqadi dhalika fil qalbi wa hadha huwa at-tauhid al-'ilmi. Yang keenam, makna terkandung dalam nama Allah Al-Ahadul Wahid, wujubu ifradi subhanahu wahdah, mewajibkan kita mengesakan Allah semata bil ibadah, dalam ibadah, wa ikhlasid dinillah, memurnikan ketundukan hanya kepadanya semata. Wa anna tafarrudahu subhanahu wahdahu bil khalqi wal rizqi wal ata'i wal man'i wal khufdi wal rufi wal ihya' wal sadis. Wujub al-iqrar bi tafarrud subhanahu bil kamal mutlaq, mewajibkan kita untuk mengakui ya keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik kesempurnaan secara mutlak, fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi, dalam zatnya dialah yang maha sempurna, dalam sifat-sifatnya demikian, dalam perbuatannya pun demikian, wa i'tiqadu dhalika fil qalbi, dan meyakini hal tersebut dalam hati. Wa hadha huwa at-tauhidul ilmi, inilah yang disebut dengan nama tauhidul ilmi. Ya, at-tauhidul ilmi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menyebutkan dua surat yang selalu kita baca tatkala salat sunat fajar, yaitu yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua Al-Kafirun, didahulukan daripada Al-Kafirun. Al-Kafirun itu intinya adalah tauhidul amali. Kita mengesakan Allah dalam bentuk amal kita. Bagaimana itu? Yaitu sebagaimana Allah ungkapkan, qul ya ayyuhal kafirun, katakan orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tak menyembah apa yang kalian sembah, sampai akhir ayat. Kalian tidak menyembah pula apa yang aku sembah. Ujungnya agama kalian untuk kalian, agamaku untukku. Ini namanya adalah tauhid al-amali. Kita memproklamirkan bahwasanya segala macam bentuk ibadah kita, amal kita hanya untuk Allah. Adapun surah Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad sampai akhir, dalamnya kandungan tauhid al-ilmi. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan secara sempurna tentang dirinya agar dipahami oleh hamba, dimengerti. Dialah Tuhan satu tak berbilang, Tuhan tempat bergantungnya semua makhluk, Tuhan yang tak pernah beranak dan memperanakkan, serta Tuhan yang tak memiliki tandingan. Ini namanya tauhid al-ilmi. Informasi tentang Allah yang dia sampaikan dalam surah Al-Ikhlas namanya tauhid al-ilmi. Informasi bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, ya, tak menyembah tuhan-tuhan orang kufar, itu namanya tauhid al-amali. Nah, Iqra. As-sabi وجوب إفراده سبحانه وحده بالعبادة وإخلاص الدين له وأن تفرده سبحانه وحده بالخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء ولماتة يجب أن يفرد وحده بالعبادة وهذا هو التوحيد العملي. Ya, setelah kita meyakini dialah pemilik kesempurnaan secara mutlak dalam zatnya, namanya, sifatnya, dan kita yakini hal dalam hati yang disebut dengan nama tauhidul ilmi, maka berikut yang ketujuh, wujubu ifradi subhanahu wa ta'ala bil ibadah, maka wajib kita esakan Allah dalam segala macam bentuk ibadah kita. Wa ikhlasid dinillah, mengikhlaskan agama ini, ketundukan ini hanya kepadanya. Wa anna tafarduhu subhanahu wahdahu bil khalqi wal rizqi wal ata'i wal man'i wal khafdi wal raf'i wal ihya'i wal imatati yujibu an yufrida wahdahu bil ibadah atau an yufrada wahdahu bil ibadah wa hadha tauhidul amali. Ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya dialah semata Tuhan yang mencipta, memberikan rezeki, hanya Tuhan satu-satunya, ya, al-ahadul wahid, Tuhan satu-satunya yang mencipta, memberikan rezeki, ya, menganugerahkan kepada makhluk berbagai macam anugerah, yang menahan dari makhluk segala macam ingin dia tahan, Tuhan yang meninggikan ya makhluk, mengangkat derajatnya, memuliakannya, Tuhan yang menghinakan, merendahkan sebagian makhluk yang kafir kepadanya, ingkar kepadanya. Ya, Tuhan yang mengangkat derajat manusia, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Maka segala hal ini mewajibkan seorang hamba untuk memurnikan ibadah hanya untuknya. Karena Tuhan-Tuhan lain tak mampu melakukan apa yang di atas kita sebutkan. Tak ada Tuhan lain yang mencipta, memberikan rezeki, menganugerahkan kepada manusia pemberian, mampu menahan dari manusia, ya, yang merendahkan dan meninggikan, tak ada kecuali Allah semata. Karena itulah wajib dia diibadati semata, tak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Wa hadza huwa tauhidul amali. Inilah yang kita menyebutnya dengan nama tauhid al-amali, yang terangkum dalam surat apa tadi? Al-Kafirun. Karena itulah kedua surat ini disuruh untuk dibaca. Ya, ketika salat fajar, ketika salat tawaf. Karena tauhid itu hanya dua, ilmi atau al-amali. Keyakinan kita tentang Allah yang Maha Esa dalam namanya, sifatnya, perbuatannya mewajibkan kita untuk mengibadatinya semata. Naam. Al-Thamin الرد على المشركين وجميع سنوف المبتلين ممن لم يقدر الله حق قدره ولم يكر له بتفرده وكماله فاتخذوا معه الشركاء وضربوا له الأمثال وظنوا به ظن السوء وانتقصوا جناب الربوبية وناقضوا المقصود الخلق وهو التوحيد وإفراد الله بالذل والخضوع وسائر أنواع العبودية فاسمأزت قلوبهم من التوحيد ونفرت نفوسهم من الحق والهدى قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير رزقنا الله تحقيق التوحيد وحسن الإيمان بتفرده wa husnal iman bitafarrudihi wa wahdaniyatihi innahu sami'un mujib. Adapun yang ke-8, makna yang terkandung dalam pengakuan kita dialah Allah Tuhan yang satu tak berbilang, al-ahad al-wahidu, ar-raddu al-musyrikin. Dengan keyakinan ini kita membantah orang-orang musyrik wa jami'i shufufil mubtilin, dan segala macam ya orang-orang yang mengucapkan perkataan batil tentang Allah, dari ahlu kalam, dari ahlu falsafah. Ya, kita membantah apa yang mereka ucapkan tentang Allah. Mimman lam yuqaddirullah. Mereka lah orang-orang yang tidak memuliakan Allah haqqa qadrih sebagaimana layaknya. Lihatlah bagaimana jeleknya ahlu kalam menyifati Allah. Ya, dialah Tuhan, ya, laisa lahu sama, tak memiliki pendengaran, laisa lahu basar, tak memiliki penglihatan, laisa lahu, dan seterusnya, laisa lahu rahmah, yang tak memiliki rahmat. Ini mereka menyifati Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan yang tak di atas, tak di bawah, tak di dalam alam, tak di luar alam, tak menyatu dengan alam, tak berpisah dengan alam, sifat yang tak ada. Inilah, ya, informasi yang sempurna tentang sesuatu yang tak ada. Ya, karena mereka menolak sifat-sifat Allah. Tak layak Allah memiliki sifat rahmat, karena konsekuensinya seperti makhluk. Tak layak Allah punya wajah, tak layak Allah punya tangan, tak layak. Adapun ahlu sunnah menyifati Allah sebagaimana yang Allah sifati tentang dirinya, dengan menjauhkan unsur kemiripan Allah dengan makhluk apapun juga. Tak akan mungkin ada yang sama dengan Allah SWT. Kesamaan nama boleh, tapi hakikat tak mungkin. Ya, maka kita mengatakan dialah Tuhan Allah pemilik sifat rahmat. Dialah Allah pemilik sifat murka yang dia tumpahkan kepada ya hamba-hamba yang ingkar kepada para rasulnya. Dialah Allah pemilik sifat cinta kepada hamba-hambanya yang mukmin, dialah Allah, Tuhan yang sempurna. Daripada orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tak memiliki sifat pendengaran, Tuhan tak memiliki sifat ilmu, Tuhan, dan seterusnya. Berbacam-macam cara mereka mengibadati Allah dengan kebatilan, baik ahlul kalam maupun apalagi ahlul falsafah. Itu yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam. Bayangkan dengan apa-apa yang diungkapkan orang-orang dari Islam, tentu lebih parah lagi. Mereka mengatakan Tuhan beranak, mereka mengatakan Tuhan berbini, lebih dahsyat lagi. Ya, tidak sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hakiki, bukan yang kawi, hanya pengakuan. Ya, sehingga mereka menolak banyak sifat Allah karena tak sampai akal mereka mencernanya, karena mereka mewajibkan hal tersebut jika ditetapkan sama dengan makhluk maka harus dinafikan. Ya, mereka tak ingin memiliki Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tak ingin. Mereka kebingungan tentang Tuhan mereka di mana. Ada yang mengatakan di mana-mana, di langit Tuhan, di bumi Tuhan. Bingung, kebingungan mereka. Ada yang mengatakan bukan di langit, bukan di bumi, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di samping. Kebingungan. Terjebaklah mereka ke dalam dua kubu. Pertama, mumatsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, mu'atil, menafikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya. Dan semua yang menafikan sifat-sifat Allah ujungnya menjadi mumatsil atau musyabbih. Kaidah para ulama, kullu mu'attilin musyabbih. Setiap orang yang menafikan sifat Allah, hakikatnya mereka sebelum menafikan tersebut telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Daripada kita katakan Allah bersemayam seperti makhluk, udahlah. Bukan bersemayam, menguasai aras. Karena kalau bersemayam, kalau aras tak ada, Allah jatuh. Itu otak mereka yang dangkal. Allah tak butuh kepada aras. Bersemayamnya Allah tak sama dengan bersemayam makhluk di atas untanya, di atas tunggangannya, di atas motornya. Itu bersemayam yang layak bagi makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersemayam yang layak baginya, yang tak menyerupai makhluk, tak butuh kepada aras. Bodohnya mereka mengatakan kalau andai kata aras belum ada, di mana Allah? Subhanallah. Di mana Allah bersemayam? Ini pertanyaan-pertanyaan bodoh. Apa yang Allah terangkan tentang dirinya kau terima, pasrah, tunduk dengan menafikan hal tersebut sama dengan makhluk. Mengapa harus kau tolak? Jadi banyak yang tidak menempatkan Allah pada kedudukan yang layak. Kata Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Mereka tak pernah dengan patut mendudukkan Allah pada tempat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Sebagian menafikan semua nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana Jahmiyah. Sebagian menafikan semua sifat-sifatnya, sebagaimana Mu'tazilah. Sebagian akal sehatnya menerima sebagian sifat ma'ani, mereka tetapkan ilmu, ya Allah harus punya sifat ilmu, punya sifat kalam, punya sifat ini. Dan mereka mengosongkan sifatul dzat. Tak layak Allah punya wajah, tak layak Allah punya tangan, tak layak, tak layak, tak layak. Seolah-olah mereka adalah penterjemah resmi, penterjemah resmi dari Allah SWT. Padahal sebelum mereka, para nabi, Rasulullah dan para sahabat, para imam yang empat, mereka semua diam, tak mau mengorek-ngorek keterangan hal ini. Mereka terima demikian sebagaimana Allah SWT katakan, mereka terima. Tak ada mereka tukang-tukangi. Bersemayam maknanya menguasai. Tak pernah mereka tukangi. Mereka lebih paham dengan bahasa Arab. Tangan maknanya kekuasaan. Ya, pokoknya kalau kita bicara tentang sifat, itu-itu ajalah rujuknya. Jadi dengan meyakini Allah memiliki nama Al-Ahadul Wahid, kita wajib membantah orang-orang musyrikin dan orang-orang ahlul batil yang tidak menempatkan Allah pada tempat yang layak bagi Jalla wa'ala, bagi Allah. Walam yuqirru lahu bitafarrudihi wa kamalihi. Mereka tak mau mengakui keesaan Allah dan kesempurnaannya. Ya, subhanallah. ولم يقروا له بتفرده وكماله فاتخذوا معه الشركاء. Karena itulah mereka mengangkat bagi Allah adanya sekutu-sekutu. Ya, fattakhadhu ma'ahu syuraka'a wa darabu lahu al-amthal. Mereka pun menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Itulah ahlul kalam. Wa dhannu bihi dhanna as-sau. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa antaqasu janab ar-rububiyyah. Mereka mencela sisi kerububihan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqadu maqsud al-khalqi wa huwa at-tauhid wa huwa at-tauhid. Dan mereka ya menyelisihi maksud diciptakannya makhluk. Maksud diciptakan makhluk adalah at-tauhid, mengesakan Allah, wa ifradullahi bidzul, menyatukan hanya Allah semata, mengesakan Allah bidzul dalam bentuk penghinaan diri. Kita hanya menghinakan diri kita kepada Allah, bidzulli wal khudu, ketundukan hanya untuknya, wasairi anwa'il ubudiyah, dan segala macam bentuk penghambaan kita kepadanya. Fashma'azzat qulubuhum min at-tauhid, maka betapa ya merinding, betapa menjijikkan bagi mereka ya, hati-hati mereka merasa jijik dengan kalimat tauhid. Fashma'azzat qulubuhum min at-tauhid. Ya, andai kata kita katakan esakan Allah dalam hal ini, dalam hal itu, mereka merinding mendengarnya. Isma'azzat. Mereka ingkari kita. Mereka akan katakan kalianlah mujassimah kalau menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, dan ungkapan-ungkapan lainnya. Isma'azzat qulubuhum min at-tauhid. Ya, betapa gerahnya mereka tatkala kita nyatakan tentang Allah, Dia adalah Tuhan yang satu, Al-Ahadul Wahid, dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam nama-namanya. Ya. Wa nafarat nufusuhum minal haqqi wal huda. Lari hati-hati mereka daripada kebenaran, daripada petunjuk. Subhanallah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdah, jika disebutkan Allah semata, Tuhan yang berhak diibadati, Tuhan yang berhak diminta, dipuja, tempat bergantung, tak boleh kepada selain Allah. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Maka berlarilah menjauh ya hati orang-orang yang tak beriman dengan hari akhirat. Benci mereka. Kalau disuruh kepada tauhid, mereka lari. Mereka akan katakan, kalau disuruh menyembah hanya kepada Allah, minta kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, menyembelih untuk Allah, hati mereka menjadi sangar, menjadi buas. Mereka berkata, kalian tak paham bagaimana memuliakan wali. Ya, wali adalah perantara kita dengan Allah, makhluk-makhluk yang suci. Jangan pernah beribadah langsung kepada Allah, berperantara dengan para wali. Sembelihlah untuk mereka, mereka sampaikan kepada Allah. Minta kepada mereka, mereka sampaikan kepada Allah. Berdoa kepada mereka, mereka sampaikan kepada Allah. Mulailah mereka menganalogikan, mengkiaskan Allah bagikan seorang raja yang tak akan mungkin segala macam kebutuhan rakyat sampai kepadanya langsung, kecuali melalui perantara-perantara. Tak akan mungkin sampai kepada raja kecuali melalui menteri-menterinya, melalui orang-orang dekatnya. Tuhan Allah, Tuhan yang suci, tak menerima segala macam yang kotor. Kita adalah orang-orang yang kotor, tak akan diterima Allah jika berhadapan dengannya langsung. Kita harus berbentar dengan orang-orang suci. Mereka lah para nabi, mereka lah para wali. Ya, maka berbentar dengan mereka. Inilah dia tipu daya syaitan. Kalau diajak hanya menyembah kepada Allah, bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, maka nafarat nufusuhum, hati mereka menjadi buas, sangar, jauh berlari. Ya, muncullah berbagai macam persepsi yang batil tentang ahlu tauhid. Ya, kalian tak pandai menghargai wali, tak pandai muliakan wali. Maksudmu apa muliakan wali? Kuburan mereka agungkan. Ya, kuburan mereka ambil keberkahan darinya. Ya, kuburan mereka datang ke sana menyembelih, berkorban untuk mereka dan seterusnya. Inilah makna memuliakan wali menurut versi mereka. Kita katakan jangan meminta hanya kepada Allah. Mereka protes. Memintalah melalui para wali, karena wali-wali mereka perantara kepada Allah. Ya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, Allah berfirman, "Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah." Jika disebutkan nama Allah semata, seketika larilah, menjadi sangarlah, gersanglah, jijiklah hati orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat. Ya. Tak nyaman telinga mereka jika disuruhnya kepada Allah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi, jika disebutkan selain daripada Allah, wali fulan, wali Allan, Abdul Qadir Jilani, Ahmad Al-Badawi, wali fulan. Ah, iya, inilah dia. Ini yang benar. Ya. Tak mampu kita menyembah Allah langsung. Melalui wali-wali fulan. Jika disebutkan yang disekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala, mereka pun bergembira. Ya. Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabsyirun. Seketika mereka bergembira. Ah, inilah agama Islam yang benar. Inilah agama tauhid yang murni, cinta kepada para wali, bukan sebagaimana mereka orang-orang Wahabi yang kering daripada kecintaan terhadap wali. Yang mengharamkan ziarah kubur, padahal tak pernah kita mengharamkan ziarah kubur dan tak ada yang namanya Wahabi. Kecuali hanya merupakan dakwaan mereka semata. Subhanallah. Mereka mengharamkan salawat kepada Nabi, mereka mengharamkan memuliakan Nabi, mereka mengharamkan, salah persepsi semua. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah, kalau kau sebutkan Tuhanmu dalam Al-Qur'an, kau sebutkan dia semata Tuhan, pemilik kesempurnaan dalam zat-Nya, nama-namanya, sifat-sifat-Nya. Wallau ala adbarihim nufura, seketika mereka berlari menjauh, berpaling, ya, berbalik arah, tak senang. Rasulullah mengumpulkan seluruh masyarakat, ya, Quraisy di bawah kabilah-kabilah yang ada di bawahnya, kabilah-kabilah kecil. Dia katakan, wahai bangsa Arab, maukah kalian ucapkan satu kalimat? Kalau kalian ucapkan, maka kalian akan diberikan Allah kekuasaan. Ya, akan tunduk kepada orang-orang ajam. Maka berkatalah salah seorang mereka, "Hei Muhammad, jangan banyak-banyak cerita. Katakan saja kalimat apa yang harus kami katakan. Apa, langsung sajalah. Jangan banyak kali belok sana belok sini. Apa yang kau mau? Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Kata mereka, ya, aja'alal alihata ilahan wahida, Tuhan-Tuhan yang banyak mau jadikan satu. Inna hadzal syai'un ujab, aneh yang Muhammad, apa yang kau katakan ini? Kalau untuk ini kau kumpulkan kami, lah usah kumpulkan lagi. Tabbannaka sa'irul yaum, celakalah kau sepanjang hari. Alihada jama'atana, untuk mendengarkan kalimat ini kau kumpulkan kami. Wallau ala adbarihim nufura, mereka berpaling, mereka menjauh, berlari bagaikan keledai-keledai ketika melihat singa. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah, bagikan keledai-keledai yang berlarian ketika melihat singa, begitulah ketika disuarakan tauhid. Mereka mengatakan tak paham bagaimana kalian muliakan Allah. Inilah mereka al-mubtilun. Ya, ada al-musyrikun, itu di luar Islam. Ada mubtilun dalam Islam, tapi mengungkapkan-ungkapan yang batil tentang Allah Jalla wa'ala. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Dzalikum bi'annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum." Yang demikian itu, jika disebutkan Allah semata, seketika kalian kafir dengan Allah semata. Tak boleh langsung kepada Allah, wajib berpantara. Ya. Wa in yushrak bih tu'minu, kalau Allah disekutukan maka kalian pun bersenang-senang mendengarnya. Kalian pun imani, ya memang Allah layak memiliki sekutu-sekutu. Subhanallah. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Maka segala macam keputusan, al-hukmu, baik al-hukmu syar'i berupa perintah larangannya, mutlak milik Allah. Al-hukmu al-kawni juga mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan Allah yang maha tinggi secara mutlak. Ketinggian zatnya, ketinggian ketetapannya, uluwul zat, uluwul qadar, wa uluwul qahar, ketinggian ketetapannya dan ketinggian keperkasaannya. Razaqanallahu tahqiqa tauhidih. Semoga Allah anugerahkan kita ya untuk dapat mengesakan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa husnal iman bitafarrudihi ya. Dan Allah berikan kepada kita iman yang baik dalam mengesakan Allah wa wahdaniyatihi. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang mendengar lagi mengabulkan doa hamba-hambanya. Bagaimana tentang tafsir Allah itu dekat tapi tidak bersentuhan dan jauh tak berjarak? Bismillah. Allah itu dekat dengan makhluknya. Siapa yang mengatakan dia? Ya. Tapi dia Allah maha tinggi di atas makhluknya. Siapa yang mengatakan dia? Dan tak akan mungkin bertentangan ayat-ayatnya. Orang yang tak paham, akhirnya mereka terjebak sesat dalam memahami makna ayat-ayat. Sebagian mengatakan Allah itu di mana-mana. Kenapa? Karena mengambil sebagian ayat yang mereka cerna dengan akal mereka sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia menyertakan kalian dimanapun kalian berada. Muncullah dari paham ini paham yang namanya al-hulul, Tuhan menyatu dengan hamba. Dari pemahaman yang menyimpang ini muncul pemahaman wahdatul wujud, kesatuan alam semesta, hakikatnya adalah Tuhan. Dari ayat-ayat semacam ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Sebagian yang memahami ayat-ayat semacam ini juga ada ayat-ayat mengatakan ya wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dialah Tuhan yang maha ya kuasa di atas hamba-hambanya. Kata mereka ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang mutasyabih, tak jelas. Karena itulah Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala tak layak disifati dengan tempat, kata mereka. Maka Allah jalla wa'ala bukanlah di atas dan bukan di bawah. Ya, bukan menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Ya, bukan muhayiz wa muhit, bukan meliputi alam, bukan diliputi alam. Sampai akhirnya tak ada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sunnah mengatakan Allah maha dekat dengan hamba-hambanya. Tapi kedekatan ilmunya, kedekatan pantauannya, ya kedekatan tersebut bukan mengharuskan menyatu dengan Tuhan. Ya dan billah, karena Tuhan tak akan mungkin, Tuhan yang maha besar, menyatu dengan hamba yang kecil, dengan alam yang kecil. Tak masuk akal sehat manusia. Tuhan yang mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumul qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih, bumi ini semua dia genggam dengan tangannya di hari kiamat, dan langit segalanya digulung dengan tangan kanannya. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala ya dalam alam bersama manusia dengan zatnya. Subhanallah. Sebagaimana orang-orang kebingungan mencari Tuhannya. Subhanallah. Tuhan Allah maha tinggi zatnya di atas makhluknya, tapi dia maha dekat kepada hamba-hambanya, karena senantiasa mendengar hamba-hambanya, rintihannya, mengabulkan doa-doanya, menolong hamba-hambanya, dan seterusnya. Kedekatan yang tidak melazimkan harus menyatu dengan zat. Subhanallah. Dalam makhluk saja bisa terjadi hal demikian. Ya, kita telepon orang jauh, kondisiku seperti ini, seperti ini. Jangan khawatir, tenang aja, aku bersamamu. Padahal kawan tadi mana, dia tadi mana. Jalan terus, jangan khawatir, aku bersamamu, aku dukung kau. Maka apakah makna aku bersamamu dia harus berdekat bersampingan dengan yang tidak? Maknanya adalah pengetahuannya dia ketahui, ya gerak gerik kawannya dia pantau, dia akan kirim berbagai macam bentuk bantuan bantuan. Kau jalan saja, jangan takut, aku bersamamu, aku di belakang. Padahal satu di bumi yang lain, satu di bumi yang lain. Boleh enggak dalam bahasa Indonesia? Boleh dalam bahasa Indonesia loh, bukan bahasa Arab. Ya, duhai kekasihku, memang kau jauh di hati, engkau jauh di mata, engkau menyeberang pulau-pulau, subhanallah, engkau menjejak di Sumatera sana, aku di Batam, tapi begitu dekatnya engkau denganku dalam hatiku. Boleh? Boleh Syekh Ibrahim? Hah? Wain huwa? Boleh? Ini hamba, apalagi Allah Jalla wa'ala. Tentu Allah lebih sempurna. Walahul mathal a'la. Tuhan Allah lebih sempurna. Maka jangan kita pusing, kalau pusing bahaya. Ya. Kedekatan Allah tidak mengharuskan zatnya menyatu dengan kita. Ya, tapi kedekatan dengan kekuasaannya, ilmunya, pantauannya. Ya. Dari sinilah ahlul kalam tergelincir karena memikirkan Allah bagikan makhluk. Padahal tadi kita telah meyakini Allah memiliki sifat apa? Sempurna dalam segala hal. Ya. Demikianlah ikhwatul kiram rahimakumullah. Ya, dalam memahami nama Allah dan sifat-sifatnya, berhentilah dengan cara salaf saleh, ikuti mereka. Ya, bagaimana salaf saleh? Mereka terima, mereka yakini tak akan serupa dengan makhluk. Tidak mereka tentang, tak mereka tolak. Selamat daripada ikut ahlul kalam. Antara mereka pun sengit perbedaan, persisihan. Sifat yang mereka tetapkan, sifat ma'ani saja pun mereka berbeda-beda dalam menempatkannya, menetapkannya, berbeda-beda. Orang yang baca perkataan ahlul kalam, bahkan jangankan antara A dengan B, antara dirinya sendiri fihi tanaqud, kontroversi antara pendapatnya sendiri tentang Allah Jalla wa'ala. Jangan dibayangkan sama perkataan Ghazali dengan Fakhruddin Ar-Razi dalam bab asma' sifat. Walaupun mereka sama-sama ahlul kalam, sama-sama disebarkan kepada Asy'ariyah, tak sama, berbeda-beda satu sama lain. Subhanallah. Bahkan jangankan antara A dan B, antara si A saja berbeda-beda statementnya tentang Allah Jalla wa'ala. Bagaimana mau diikut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.